الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أخوتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid Imam Al-Allamah Abdul Rahman bin Hasan Al-Syeikh Rahimahumullah Qala Al-Musannif Rahimahullah وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقالوا Mereka kaum Nuh alaihissalam berkata, jangan kalian biarkan sesembahan kalian, jangan pula kalian tinggalkan Wad, Suwa, Yaguth, Yauq dan Nasr. Qala kata Ibn Abbas, hadhihi asma rijalin salihin min kaum Nuh. Ini nama-nama orang soleh pada kaum Nabi Nuh. Wad, Suwa, Yaguth, Yauq, Nasr. Falamma halaku auha syaitan ila qaumihim. Begitu mereka mati, syaitan wahyukan kepada kaumnya. Aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba. Wasammuha bi asma'ihim fafa'alu. Syaitan berkata, buatlah berhala patung yang menyerupai mereka. Ini patungnya Wad, ini patungnya Suwa, ini Yaguth. Nah, taruh di tempat mereka biasa kumpul, di majelis, di situ mereka menasehati kalian. Di majlis situ mereka berdakwah pada kalian untuk kalian mengingat jasa-jasanya. Dan beri nama, ya, ini kasih nama, ini patungnya Wad, ini patungnya Suwa. Dan dilakukan oleh kaum Nuh. Walam tu'bad. Awal belum itu disembah. Hatta idha halaka ula'ik wa nusiyal ilm ma'ubidat. Sampai ketika generasi ini pada mati, datang generasi-generasi berikutnya, ilmu semakin jauh dari mereka, disembahlah berhala-berhala itu. Bisahi'ai sahih Bukhari. Asar ini di Bukhari. Wahadhal athar ikhtasarahul musannif. Dan di sini diringkas oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Walafdhu ma fil Bukhari, adapun lafadznya di Bukhari aslinya, an Ibni Abbas qala saratil authan allati fi qauminu fil Arab ba'du. Berhala-berhalan di kaum Nabi Nuh ini belakangan, setelah sekian ribu tahun, ada di tangan suku-suku Arab, di Jaziratul Arab. Kata syaitan membisikkan kepada para walinya dengan nama sejarah, peninggalan, artefak-artefak kuno, mengandung nilai sejarah, begini-begini, digali, ketemu. Fa'amma wat, adapun berhala wat, fa'kanat likal bidaumatil jandal, dimiliki oleh Banu Kalb, ini Al-Kalbi, di daerah namanya Daumatul Jandal. Wa amma suwa', adapun patung suwa', fakana li Hudzail, dimiliki oleh Hudzail, disembah. Wa amma Yaghuts, fakanat li Murad. Yaghuts ini dimiliki oleh Murad. Thumma li Bani Ghutaif bil Jurf inda Saba, asalnya di Murad, tapi kemudian pindah ke tangan Bani Ghutaif di Jurf, di dekat Saba sana, Yaman. Wa amma Ya'uq fa kanat li Hamdan. Ya'uq ini di suku Hamdan, wa amma Nasr fa kanat li Himyar, adapun Nasr ini milik Himyar al-Himyari. Li Ali dhil Qila' atau dhil Kala' asma' rijal solihin fi qawmi Nuh. Baru kemudian ini yang dibawakan Ibn Abbas. Ini nama-nama rijal solihin fi qawmi Nuh, falamma halaku, dan seterusnya. Athar demikian permulaannya. Wa ruwiya an Ikrimah wa Dhahhak wa Ibni Ishaq nahwu hadha. Serupa dengan Ibn Abbas, ini juga diriwayatkan dari Ikrimah, Dhahhak, dan juga Ibnu Ishaq. Wa qala Ibnu Jarir haddatsana Ibnu Humaid qala haddatsana Mihran an Sufyan an Musa an Muhammad Ibnu Qais anna Yaghuts wa Ya'uq wa Nasra kanu qauman salihin min bani Adam wa kana lahum atba' yaqtadun bihim. Muhammad bin Qais, adapun Ya'uth, Ya'uq, Nasr, orang-orang saleh yang punya pengikut, ini ngikuti ajarannya, murid-muridnya begitu. Dia manusia layaknya yang lain, bani Adam. Falamma matu qala ashabuhum, begitu mereka mati, murid-muridnya pada berkata, lau sawarnahum kana ashwaq lana ilal ibadah, kalau kita buat patungnya mungkin akan lebih memacu semangat kita untuk ibadah. Ini ingat, ini guru kita dulu, syekh kita dulu, orang soleh, sehingga lebih tekun ibadahnya, lebih khusyuk begitu. Fasawwaruhum, maka dibuat patungnya. Falamma matu ja'a akharun dabba ilaihim iblis, begitu ini generasi mati, iblis datang. Faqala innama kanu ya'budunahum wa bihim yusqaunal matar fa'abaduhum. Iblis ini leluhur kalian, nenek moyang kalian ini menyembah pada berhala-berhala ini, ngapain dibuat kalau enggak disembah, diagungkan, di dimuliakan, dikasih sesajian. Dan mereka minta hujan juga lewat patung-patung ini. Kalau enggak akan dapat hujan mereka. Karena patung-patung ini akhirnya mereka dapat air, hujan. Walhasil, sampai kemudian disembah oleh generasi yang berikutnya. Ya, ini mirip makna serupa dengan Ibnu Abbas. Qauluhu aninsibu huwa bikasri sad al-muhmalah. Dengan kasrahnya sad. Muhmalah tanpa titik, bukan dot. Sehingga insibu. Qauluhu ansaba jam'u nusub. Ansab jama' nusub. Wal murad huna al-asnam al-musawwarah ala suwari ulaika salihin. Alladzina sabuha fi majalisihim. Wasammauha bi asma'ihim. Yang dimaukan di sini adalah berhala-berhala yang ya dibuat memang ukir, dipahat wajahnya serupa dengan wajah orang-orang soleh tadi. Dan diletakkan di majlis yang mereka biasa duduk di situ, ngajarkan agama, nasihati kaumnya, untuk mengingatkan mereka padanya, kasih nama. Wafi siyaq hadith Ibn Abbas, mahya dulu ala annal asnam tusamma awthanan. Dalam konteks riwayat Ibn Abbas, menunjukkan bahwa asnam pun disebut dengan awthan. Karena di riwayat Bukhari tadi, soratil awthan allati fi qauminu fil arab ba'du. Wathan-wathan yang di kaum Nuh belakangan ada di suku-suku Arab. Wathan. Ibn Abbas katakan, maka asnam pun boleh disebut dengan wathan. Yutlaqul wathan ala sonam. Boleh disebut sonam itu dengan sebutan wathan. Fasmul wathan yatanawal kulla ma'bud min dunillah. Karena wathan lebih umum. Ia menjadi nama bagi setiap yang diibadai selain Allah, dituhankan, disembah. Sawa'un kana dhalikal ma'bud qabran au mashhadan au suratan au ghairi dhalik. Baik itu bentuknya kuburan, disebut wathan. Baik itu bentuknya bangunan misalnya, apa gitu diibadai, tuhankan, ya wathan. Atau itu mungkin patung bentuknya, batu, pohon, semua itu disebut wathan. Makanya termasuk patung juga disebut wathan oleh Ibn Abbas. Qauluhu hatta idza halaka ulaik ay alladziina sawwaru tilkal asnam. Begitu generasi ini pada mati yang buat patung, manusia lailam dan dilupakan ilmu, wa riwayatil Bukhari wa tanassakhal ilm. Dan terlupakan ilmu, terhapus ilmu itu, terhapus, terlupakan oleh al-Kushmayani wa nusikhal ilmu. Ini maknanya sama, mansukh. Ilmu itu seperti terhapus, hilang, sudah dilupakan. Aidarosat atharuhu bidhahabil ulama. Hilang dilupakan, terhapus karena para ulamanya sudah pada mati, generasi awalnya itu. Gak ada lagi yang mengajarkan mereka ilmu, gak ada lagi yang ingatkan mereka tauhid. Wa amal jahlu hatta saru la yumayizun baina tauhid wa syirk. Kejahilan semakin merata di kaum itu, sampai mereka sendiri gak bisa bedakan mana tauhid, mana syirik. Fawaqa'u fi syirki dhannan minhum annahu yanfa'uhum indallah. Mereka pun jatuh dalam syirik. Mereka anggap itu bermanfaat bagi mereka di sisi Allah. Yakinnya mereka mengikuti ajaran orang-orang soleh itu. Yakinnya mereka memuliakan, mencintai orang-orang soleh itu. Bahkan ini bagi mereka mendekatkan mereka pada Allah dengan meminta-minta, menyembah-nyembah pada berhalanya. Qauluhu ubidat lamma qala lahum iblis inna man kana qablahum kanu ya'budunahum wa bihim yuskaunal matar. Disembah ya, karena tadi seperti kata iblis kepada mereka, bapak-bapak kalian ini ibadah pada patung-patung ini, nyembah, minta hujan, minta ini, punya pengaruh, berhala ini punya kekuasaan. Punya kekuatan. Kalau enggak, kalian akan ditahan hujan itu, kalian akan paceklik, kemarau berkepanjangan. Sampai kemudian mereka pun disembah selain Allah. Fahuwa alladhi zayyana lahum ibadatal asnam. Maka iblislah yang menghiasi kepada mereka peribadatan berhala. Wa amarahum biha. Iblis yang memerintah mereka untuk menyembahnya. Fasara huwa ma'buduhum fil haqiqah. Maka hakikatnya yang disembah adalah iblis. Dia yang memprovokasi, dia yang dorong-dorong, membisikkan dan ditaati. Kama qala ta'ala alam a'had ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dalam Yasin. Bukankah telah aku katakan pada kalian wahai bani Adam, jangan kalian sembah syaitan, itu musuh nyata bagi kalian. Mereka mungkin akan katakan, kami enggak nyembah syaitan kok. Kami sembah ini, ini kuburan fulan, orang soleh, begini. Ini pohon di mana tempat fulan bin fulan dulu begini, atau yang di laut, atau yang di gunung. Allah katakan, Allah ta'budu syaitan, jangan menyembah syaitan, karena semua itu yang menyuruh mereka syaitan. Dengan tipu daya dan bisikan syaitan, dan mereka taati. Makanya Allah nisbatkan kepada syaitan peribadatannya. Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Hanya aku sembah oleh kalian. Sembahlah hanya aku, kata Allah, ini jalan lurus. Wa laqad adzalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun. Syaitan telah menyesatkan banyak generasi sebelum kalian. Tidakkah kalian berakal? Kalau saja mereka mau ambil ibrah, mau ambil pelajaran penting, yang padahal tiap malam Jumat dibaca. ayat-ayat ini, Yasin. Fin ayat, fin surah. Di mana ayat itu, di mana surat yang dibaca, di mana pula kenyataan mereka. Allahul Musta'an. Wahada yufid al-hadar minal ghulu wa wasail syirk. Wa inkana al-qasdu biha hasanah. Maka ini semua memberi kita peringatan bahayanya dan untuk lebih berhati-hati terhadap kesyirikan dan segala wasilahnya. Segala fasilitas, segala jalan yang bisa menyeret kepada kemusyrikan seperti ini. Berlebihan kepada orang soleh, membuat patung gambar-gambarnya, foto-fotonya, berhala-berhalanya. Semula mungkin maksudnya baik tadi, ingatkan untuk ibadah, cinta, penghormatan kepada mereka, kan asalnya bagus niatnya. Orang soleh dicintai, orang soleh dimuliakan, supaya merekanya lebih giat ibadah, lebih semangat, lebih khusyuk, bagus. Tapi tidak mereka perhitungkan bahwa cara yang mereka tempuh adalah cara syaitan yang pada akhirnya menjerumuskan mereka kepada kemusyrikan. Fa inna syaitan adkhala ulaika fi syirki min babil ghulu fi salihin. Begitulah syaitan memasukkan kemusyrikan kepada mereka ini lewat pintu ghulu. Setan jeli. Dia ngelihat yang bisa dia masuki dari sini. Ngelihat orang-orang ini cinta sama orang soleh, hormat sekali, memuliakan, ingin meniru, mengikuti, ada di sini. Dimanfaatkan setan. Oh, kalian kan cinta, masa? Kalian ngaku cinta, kalian tinggal begitu saja mati kemudian selesai. Lah kayak bangkai mereka. Masa orang memuliakan kayak gitu? Nah, dibiarkan begitu saja, dikubur selesai kayak anjing mati begitu. Nah, terus? Ya mbok ya diingat jasanya, buat patungnya, dihormati kok sedikit. Buat berhalanya, dikenang jasa-jasanya, ini orang-orang yang ngajari kalian agama, mendidik kalian kebaikan, begini, gini, gini, gini, ya, dituruti. Kuat patoknya, dipahati ini. Al-ifrat fi mahabbatihim kama qad waqa'a mithlu dhalik fi hadhihi al-ummah. Dan banyak yang semacam itu pun di umat ini. Berasal dari kecintaan atau memuliakan, ingin menghormati orang-orang soleh. Dari sini setan masuk. Azhara lahumul bid'ah wal ghulu fi qalibi ta'zimi salihin wa mahabbatihim. Syaitan tampakkan kebid'ahan, syirik bahkan, ghulu, ekstrim, berlebihan. Tapi ditampakkan di mata mereka bahwa ini pengagungan. Kita ini memuliakan orang-orang soleh. Ingat jasanya, kamu enggak tahu apa-apa. Kalau bukan karena mereka, dari mana kamu ngerti agama? Mereka yang berdakwah pertama, mereka yang menyebarkan susah payah, banting tulang. Mereka itu begini, begini, begini, wah sudah panjang lebar ceritanya. Nah, jasa mereka besar. Kemusyrikan ditampakkan dalam bentuk kecintaan kepadanya. Liyuqi'ahum fima huwa a'zam min dalik min ibadatihim lahum min dunillah. Begitulah dicurumuskan mereka kepada yang lebih besar, yaitu disembah selain Allah. Wa fi riwayatin annahum qalu ma 'azzama awwaluna haula illa wa hum yarjun syafa'atuhum 'indallah. Di riwayat juga disebutkan bahwa ini generasi belakangan yang nyembah mengatakan leluhur kita ini tidaklah mengagungkan orang-orang soleh ini, Wat, Suwa, Yaguth, bahkan sampai mati pun masih dibuat patungnya, berhalanya dikenang, kecuali memang mereka mengharapkan syafaatnya, menyelamatkan mereka di akhirat nanti, nyampaikan hajatnya kepada Allah. Kalau enggak, ngapain coba dibuat patungnya? Diputer-puter sama syaitan. Ayyarjun syafa'ata ulaika salihin alladina sawaru tilkal asnam ala suwarihim samuha bi asma'ihim wa min huna yu'lam anna ittikhadha syufa'a waraja syafa'atihim bitalabiha minhum syirkun billah kama taqaddam bayanu fil ayatil muhkamat. Dari sini diketahui bahwasanya orang mengangkat perantara antara dia dengan Allah dengan anggapan memberi dia syafaat, berharap syafaatnya, atau meminta syafaat itu kepadanya agar memberi mereka syafaat, berarti itu syirik kepada Allah, syirik dalam ibadah. Dan seperti itu kaum Nabi Nuh. Nah, asar ini walaupun disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, tetapi hukumnya hukum rafa', marfu, sampai kepada Rasulullah SAW, karena enggak mungkin yang semacam ini Ibnu Abbas katakan dari logikanya sendiri, dari akalnya, kan perkara gaib dan terkait umat terdahulu lama. Pastilah ada mustanad, ada asal yang beliau dengar dari Rasulullah SAW, perkara gaib. Yang kedua, bahwa ini ta'zimus salihin atau ghulu terhadap orang-orang saleh dikultuskan tadi dengan dalih cinta dan penghormatan kepada mereka, sebab yang karenanya umat itu terjerumus dalam syirik kepada Allah, terutama di kaum Nabi Nuh. Nah, sebagaimana Ibnu Abbas katakan tadi terkait Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq dan Nasra. Orang-orang soleh yang dianggap tentunya sangat dekat kedudukannya dengan Allah, maka mereka berharap mendapat syafaatnya, menyelamatkan mereka nanti di akhirat, meminta-minta syafaat kepada mereka, hajatnya disampaikan melalui mereka, jadi perantara antara mereka dengan Allah, doanya ditujukan ke situ. Di situ mereka baca-baca Quran di kuburannya, bahkan tawaf di situ, nangis-nangis, berharap sangat. Itulah yang mereka lakukan, gulu bermula dari sikap berlebihan kepada orang soleh, menyeret mereka sampai kepada kemusyrikan, peribadatan kepada selain Allah. Yang kedua, ini sebab kedua atau kondisi kedua, kemusyrikan pula terjadi seperti yang Allah sebutkan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam terkait kaumnya yang meyakini adanya kekuatan pengaruh pada bintang-bintang, bulan, bintang, matahari dan semisalnya, bahwa mereka itu punya pengaruh, bisa ngatur alam, menurunkan hujan, panas, kematian fulan, hidupnya fulan, ada celaka, orang selamat atau enggak, begini. Semua yang terjadi di muka bumi ini, erat pengaruhnya adalah kekuatan bintang-bintang planet yang ada di langit sana. Dan karena itu juga terjadi kemusyrikan. Bintang-bintang itu kemudian disembah, dimintai, didoa padanya, ditakuti, diyakini punya kemampuan sendiri, punya pengaruh yang dahsyat untuk mengatur dan mengkondisikan alam semesta ini. Wal'iyadzu billah. Nah, itu dua kondisi kemusyrikan yang Allah kisahkan dalam Quranul Karim. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam.